Di kamarku masih terlihat wajah dalam bingkai indah tertulis namamu. Teman tidurku, teman mimpiku, engkaulah pelipur rasa rindu di kalbu. Di hatiku masih terukir namamu, walau jauh hati kita tetap bersatu. Seribu coba datang menggoda, takkan terhapus engkau dalam diriku. Hatimu dan hatiku, kuatkan imanmu, kuatkan jiwamu. Aku masih tetap setia padamu. Suatu saat nanti, suatu hari nanti, aku kembali dan membawa kau pergi. Masih terukir namamu, walau jauh hati kita tetap bersatu. Seribu coba datang menggoda, takkan terhapus engkau dalam diriku. Takkan ada lagi, takkan ada lagi, takkan memisahkan kita. Jangan kau percaya cerita yang ada, ini memisahkan hatimu dan hatiku. Kuatkan imanmu, kuatkan jiwamu. Aku masih tetap setia padamu. Suatu saat nanti, hari nanti, aku kembali dan membawa kau pergi. Takkan ada lagi, takkan ada lagi, takkan ada lagi dapat memisahkan kita. Jangan kau percaya cerita yang ada, ini memisahkan hatimu.